Berkata mu'alif, para ulama tak pernah kenyang dalam mereguknya. Siapa yang berbicara menggunakan Al-Quran, ia benar. Siapa yang mengamalkan, ia mendapat pahala. Siapa yang berhukum dengannya, ia adil. Siapa yang menyuruh kepadanya, ia mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang sombong dan meninggalkannya akan dipatahkan oleh Allah. Dan siapa yang mencari petunjuk dari selain Allah, dari selain Al-Quran, akan Allah sesatkan ia. Syarah. Semua sifat yang diterangkan mu'alif ini benar dan diketahui oleh para pemerhati. Para ulama tak pernah kenyang dalam merekutnya. Manakala manusia lebih mengerti tentang Allah dan syariatnya, ia pasti lebih mencintai kitabnya. Engkau akan dapati ia senantiasa mengkaji dan merenungkan Al-Quran, baik di majelis ilmu atau ketika berjalan, atau di mana saja. Manusia tidak akan kenyang selamanya. Siapa yang berbicara menggunakan Al-Quran, ia benar, karena ia berbicara dengan menggunakan sebenar-benar perkataan. Jika seorang berkata, orang kafir itu di neraka Jahannam, ia benar dengan ucapannya, karena ia berbicara berdasarkan berita dalam Al-Quran. Siapa yang mengamalkannya, ia mendapat pahala. Maksudnya pahala amalannya itu. Siapa yang berhukum dengannya, ia adil. Baik berupa vonis hukum untuk suatu kasus di tengah masyarakat atau tindakan-tindakan hukum secara umum. Siapa yang menyatakan bahwa bangkai itu haram, ia berkata dengan adil. Siapa yang menyatakan bahwa wajib berlaku adil bagi suami terhadap istri-istrinya, misalnya, ia telah berkata adil, karena hukum ini adalah dalam Al-Quran. Siapa yang menyatakan, siapa yang melakukan permusuhan denganmu, maka balaslah permusuhannya itu setara dengan permusuhan itu kepadamu. Maka ia telah bersikap adil. Siapa menyuruh kepadanya, ia mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah. Seorang yang menyuruh kepada Al-Quran, maka ia mendapat hidayah ke jalan yang lurus. Sebaliknya, bila ia menyuruh kepada hawa nafsu, atau mengotak-atik Al-Quran untuk disesuaikan dengan hawa nafsunya, maka ia akan sesat. Oleh sebab itu, mu'alif menyambung kalimatnya dengan mengatakan, dan siapa yang mengambil petunjuk dari selain Al-Quran, akan Allah sesatkan ia. Siapa yang sombong dan meninggalkan Al-Quran, akan Allah patahkan. Maksud kosoma dipatahkan di sini adalah mematahkan punggungnya. Namun kita tidak salah bila menemukan ada orang sombong dan meninggalkan Al-Quran hari ini. Karena kita memahami bahwa dipatahkan punggungnya itu bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Jika luput di dunia, maka tidak akan luput di akhirat.